Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar ikhwana fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis di salah satu rumahnya. Insyaallah kita akan manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-41. Bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22. Babu qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab firman Allah Ta'ala yang artinya janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian telah mengetahuinya bahwasanya Allah tidak ada sekutu baginya, Allah tidak memiliki tandingan dari siapapun adanya. Allah maha tinggi, Allah maha sempurna, Allah maha kuat, Allah maha kaya dan seterusnya, maka tidak ada dari makhluknya yang bisa menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan asar dari Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullah Wa an ibni Abbas fil ayah. Dan dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan al-andad huwa asyirku. Yang dimaksud andad di sini adalah syirik, sekutu. Ahfa. Andad adalah syirik. Ahfa. Min dabi bin namni. Ala sofatin sauda fi dulumatil lail. Yang syirik ini lebih samar daripada dabib. Dabib ini adalah dijelaskan oleh sebagian ulama lah as-sawt atau asar, suara atau bekas masjid namli, suara atau bekas jalannya semut. Semut berjalan ada suaranya, ada bekasnya. Dan syirik lebih samar daripada bekas jalannya semut di atas batu yang halus, yang hitam di malam gelap gulita. Dari perkataan Ibnu Abbas ini, kita potong dulu, beliau panjang nanti, bahwasanya syirik bertingkat-tingkat. Sebagaimana syirik juga bermacam-macam. Dilihat dari alat yang ada pada diri manusia, syirik asyirku terbagi tiga. Pertama, asyirku yakunu bil itikad. Syirik yang terjadi pada diri manusia berkaitan dengan i'tikad, keyakinan. Jadi terjadi dalam hati, i'tikad dalam hati. Ini yang pertama. Yang kedua, qad yakunu fil a'mal. Bil amal al jawarih. Terkadang syirik terjadi pada diri manusia berkaitan dengan amalan anggota badan. Yang ketiga, asyirku qad yakunu bil lisan atau bil alfad. Yang ketiga, syirik yang terkadang terjadi dengan lisan atau kata-kata yang terucap dalam lisan. Ini terjadinya syirik. Dilihat dari alatnya yang ada pada diri manusia. Yang kedua, syirik dilihat dari besar kecilnya. Tadi syirik dilihat dari alat yang ada pada diri manusia. Sekarang syirik dilihat dari besar dan kecilnya. Ini ada dua. Yang pertama, asyirkul akbar, syirik akbar. Dikatakan syirik akbar karena bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menyebabkan kekal di neraka. Syirik besar. Ini bisa terjadi dalam itikad, bisa juga terjadi dalam amalan dan lisan. Syirik akbar. Yang kedua, asyirkul ashor. syirik ashor. Dikatakan syirik ashor karena belum mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka bila tauhid dikurangi kesempurnaannya terus, bisa habis juga. Ini syirik ashor. Biasanya ini terjadi dengan lisan, tidak sampai ke itikad. Ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Yang ketiga sekarang, syirik asyirku dilihat dari sifat jelas dan samarnya, terang dan samarnya. Ada dua. Pertama, asyirku al-jali, syirik yang jelas, wadih. Dikatakan syirik wadih karena kelihatan dan banyak orang mengetahuinya. Seperti sujud kepada selain Allah, jelas. Beribadah kepada selain Allah, menyembelih hewan, korban kepada selain Allah. Enam. Dan yang lainnya. Ini syirik jali. Yang kedua, asyirku al-khafi, syirik yang samar. Syirik yang khafi, ya ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ada syirik yang lebih samar lagi. Samar pun bertingkat-tingkat. Dan syirik yang khafi ini bisa dilihat dari terjadinya, karena di dalam hati jadi samar, dalam batin seperti syirik al-maqasid wan niyyah, syirik terjadi dalam tujuan beramal dan dalam niat beramal. Ini khafi. Terkadang pelakunya pun tidak sadar. Dia terjatuh dalam syirik karena samar. Apalagi orang lain tidak mengetahui dia terjatuh dalam syirik karena samar. Itu dalam niat, dalam tujuan beramal. Yang kedua, syirik khafi dilihat karena banyaknya orang tidak mengetahui, banyaknya orang kurang perhatian. Walaupun secara perbuatannya kelihatan, seperti syirik dalam lafaz, didengar, bisa didengar. Seperti syirik dalam lisan, ucapan-ucapan, tapi banyak orang enggak tahu. Maka ini seperti terjadi syirik fil alfad, dalam kata-kata yang itu mengandung kesyirikan. Ini syirik khafi. Oleh sebab itu, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan al-andad asyirku akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'a fi dhulumatil lail. Nanti beliau akan menyebutkan contohnya dalam lafad-lafad, ucapan-ucapan yang keluar dari lisan manusia. Tapi dikatakan oleh Ibnu Abbas lebih samar. Akhfa, kata beliau, lebih samar dari bekas jalannya semut di batu yang halus yang hitam di malam gelap gulita. Siapa yang bisa lihat semut hitam di batu hitam? Malam hari lagi. Itu baru semutnya enggak lihat, apalagi bekas jalannya. Lah ada syirik yang lebih samar dari itu. Tapi bagi Allah tidak ada yang samar. Lah kenapa samar? Banyak orang kurang perhatian. Walaupun bentuknya bisa didengar. Nah ini kita sebutkan contoh-contohnya. Wahuwa, kata beliau, antakula, yaitu seperti kamu mengatakan wallah wahayatiki ya fulanah. Kemarin saya membaca wahayatuka, afwan, yang benar wahayatiki ya fulan. Wallahi wahayatiki ya fulan. Nah ini. Ini perkataan didengar enggak? Zahir enggak? Zahir enggak? Zahir. Ucapan zahir. Tapi dihukumi ini syirik yang lebih samar. Khafi. Karena banyak orang enggak mengetahui kalau ini adalah perkataan syirik. Banyak orang tidak mengetahui ini kalimah syirik. Atau wallahi wahayati. Coba. Ini saya buat contoh ya, bukan saya mengucapkan syirik ya. Saya membaca saja. Ini sih. Kenapa ini syirik? Karena ini bersumpah dengan selain Allah. Nanti ada bab khusus. Bersumpah dengan selain Allah termasuk syirik. Syirik dalam ucapan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalimat ini termasuk syirik kenapa? Karena taswiyah. Menyamakan Allah dan makhluknya dalam bersumpah. Digunakan untuk sumpah. Yaitu dengan huruf wawu. Wallahi wa hayatik. Nah ini. Nanti khusus, bab khusus ada. Bab sumpah nanti insyaAllah. Bab setelahnya. Kita bicara lebih panjang insyaAllah. Watakula, watakula. Ini contoh yang lain. Kalimat, lafad yang mengandung syirik. Syirik khafi, walaupun lafad. Laula kulaibah hada atau hadi la'atana al-lusus. Ini perkataan syirik juga. Andai kata tidak ada anjing kecil ini, sungguh perampok datang ke rumah kami. Ini kata-kata jelas kan? Tapi ini syirik. Kenapa syirik? Siapa yang tahu? Kenapa syirik? Siapa yang tahu? Ini sudah disiapkan. Umum sudah. Siapa boleh jawab? Walaupun mbah-mbah. Nah, siapa yang bisa jawab? Tafadol. Mana sebabnya? Sebab anjingnya jadi gonggong, gong gong gong gong. Belum tepat. Makanya samar. Hah, tafadhal. Belum tepat banget. Masih 70 nilainya dua-duanya, belum 100. Makanya samar kan? Katakannya jelas, tapi samar. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nah, ini. Di mana menyandarkannya? Kalau tidak ada anjing, perampok akan datang, ya kan? Ya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Lah, kata-kata yang mengandung makna menyandarkan nikmat kepada selain Allah ini syirik. Ini apa saja bentuknya? Kalimah, kata-kata yang mengandung makna idhafatun nikmah bi ghairillah asyir. Atau ta'likun nikmah, menggantungkan nikmat kepada selain Allah atau menggantungkan manfaat dan madar kepada selain Allah. Ini banyak enggak kata-kata semacam itu? Banyak. Kalimah, kata-kata yang mengandung makna menisbatkan nikmat atau menyandarkan nikmat atau manfaat kepada selain Allah apapun bentuknya, seperti ini. Andai kata tidak ada anjing yang menggonggong, ini banyak orang enggak mengetahui. Atau mungkin di kita banyak perkataan yang mengandung seperti itu syirik. Perkataan yang lain. Walaula albattu fiddar la'atana al-lusus. Nah ini. Andai kata tidak ada angsa albattu. Ini albattu itu jenis burung yang banyak suaranya. Burung apa? Hah? Kalau kita itu angsa ya. Kalau ada orang datang di rumah yang punya angsa, ngomong terus ini. Muak, muak, muak terus. Semakin dekat semakin kenceng. Nah, pencuri dilari. Wah, bahaya ini angsa ini. Nah, akhirnya orang mengatakan laula battu. Al-battu. Fiddar la'atana al-lusus. Andai kata tidak ada angsa di rumah, maka perampok datang. Ini kata-kata syirik. Banyak orang enggak tahu, walaupun kata-katanya jelas dilihat. Apa dilihat? Didengar. Tapi samar bagi manusia kalau itu mengandung kesyirikan. Maka ini pentingnya belajar tauhid. Ini saya enggak pertanyaan, karena bisa jawab ini kalau ditanya ini. Bisa jawab enggak? Bisa ya? Ya jangan ditanya. Contoh yang lain kata beliau, kata Ibnu Abbas ini. Ini perkataan Ibnu Abbas ya. Ini beliau mencontohkan. Wa qaulur rajul li sahibihi. Perkataan seseorang kepada temannya. Masya Allah wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Ini perkataan syirik. Ada yang bisa menjelaskan? Tapi ini ada babnya sendiri nanti di belakang. Silakan kalau yang bisa menjelaskan. Ada, disiapkan sudah. Kenapa ini mengandung syirik? Masya Allah wasi'ta. Antum? Tafadol. Apa? Masya Allah. Mas, mana yang menunjukkan menyamakan Allah dengan makhluknya? Ayo, hampir-hampir sudah. Nanti dulu, mana yang menunjukkan makna menyamakan Allah dengan makhluknya? Ya, sudah. Boleh. Anak masih kecil. Tafadol, ambil. Hadiahnya. Nih. Mas Muk. Amar. Tafadol. Milih. Mana yang disukai? Wah, malah tambah banyak ini hadiahnya. Milih yang mana? Ini. Nah. Bebas. Tapi milih saja. Bebas. Tapi banyaknya bingung ya. Kasih tahu teman-temannya. Sudah? Yakin? Enggak ragu? Ragu enggak? Milih yang lain lagi. Banyak hadiah. Jangan khawatir. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi. Pak Abdullah mau membantu. Yaitu huruf wawu. Ambil, Pak Adu. Yang kedua siriknya di sini. Ini yang pertama, sirik pertama. Ini mengandung dua sisi siriknya. Sirik pertama karena tasbih. Bainallah wal khaliq dalam dengan huruf wawu. Sisi yang kedua, kehendak manusia dianggap menjadi sebab terjadinya apa yang di muka bumi. Masyiah. Sedangkan apa yang terjadi di alam ini murni kehendak Allah. Tidak ada sedikit pun campur tangan kehendak manusia. Apa yang Allah kehendaki terjadi walaupun semua makhluknya tidak menghendaki. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi walaupun semua makhluknya menghendaki. Ya Bandar. Lalu dia mengatakan masya Allah wasi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak kamu kepada temannya. Bahwa yang terjadinya ini karena kehendak temannya, ini syirik. Entum? Nah ini. Ya kadang-kadang manusia menyandarkan nikmat, kesehatan kepada selain Allah. Untung ada kamu saya jadi sembuh umpamanya. Ya Bunda. Untung ada kamu saya rezekinya lancar. Untung-untung terus. Celaka ada kamu. Nah ini. Kadang-kadang melupakan Allah. Allah yang menyembuhkan asy-syafi. Allah ar-razq, memberi rezeki. Bahkan kadang-kadang sebagai manusia menggantungkan hidayah kepada selain Allah. Nah ini. Bukan kepada Allah. Dengan kata masya Allah wasi'ta. Atau yang lainnya. Ini ya ikhwan. Al-Muhim, contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini dikatakan ini termasuk syirik pertama. Ya. Karena bersumpah kepada selain Allah. Syirik. Apalagi disamakan dengan manduk. Wallahi wahayatiki ya fulana umpamanya. Pakai wawu. Dua sisi kesirikannya. Yang kedua, menyandarkan manfaat atau nikmah atas perbuatan makhluk. Seperti laula albatta fiddar la'atana al-lusus. Naam. Ini menyandarkan nikmat aman hartanya enggak dicuri dan yang lainnya. Menyandarkan nikmat apa saja? Nikmat sehat. Nikmat kelapangan rezeki. Nikmat dunia, nikmat agama. Apabila menyandarkan kepada selain Allah, ini mengandung kesyirikan. Perkataan yang lain, waqala ar-rajul, kata beliau, waqalu ar-rajul laulallah wa fulan. Nah ini, andai kata tidak ada Allah dan fulan, maka terjadi begini-begini umpamanya. Ini juga syirik dari dua sisi. Sisi pertama, karena tasfiyah menyerupakan Allah dengan makhluk dengan bentuk wawu, dengan kalimah wawu. Yang kedua, apabila fulan itu juga yang menjadikan terjadinya apa yang terjadi dengan mengatakan laulallah wa fulan. Fulan ikut andil bersama Allah dalam menjadikan sesuatu terjadi sesuatu umpamanya, atau mendatangkan nikmat, atau mendatangkan kelapangan, mengatakan laulallah wa fulan umpamanya. Apabila fulan ikut andil dalam memberikan manfaat kepadanya, ini syirik. Naam. Ini. Maka yang ketiga, kandungan yang ketiga dikatakan syirik adalah ini sekarang ini. Mengaitkan manfaat atau nikmat kepada perbuatan Allah dan perbuatan makhluknya. Dengan makan laulallah wa fulan lakana kada wa kada umpamanya. Anda kata tidak ada Allah dan bulan, maka terjadi begini dan begini umpamanya. Ini berarti menyandarkan atau mengkaitkan nikmat manfaat kepada perbuatan Allah dan perbuatan makhluknya. Makanya termasuk syirik. Jadi syirik lafaz, ucapan dalam lisan, tapi dikatakan lebih samar daripada bekas jalannya semut. Karena apa? Banyak orang kurang perhatian. Banyak orang kurang perhatian, sehingga banyak terucap. La taj'al fihi fulan. Maka jangan kamu menjadikan di dalam ucapan itu ada fulannya. Menjadi wa laulallah gitu aja. Hadza kulluhu fihi syirkun, kata beliau. Ini semuanya, kata-kata ini semuanya lah syirik, kata beliau. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang banyak orang enggak perhatian, maka dikatakan lebih samar daripada bekas jalannya semut di batu yang halus yang hitam di gelap di malam gelap gulita. Sudah ada ini. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nah, perkataan seperti masya Allah wa syi'ta laulallah wa fulan wallah naam atau yang lainnya, ini syirik dari dua sisi. Dijelaskan oleh para ulama ini syirik, apa syirik dari dua sisi. Ya, masya Allah wasita umamanya ini syirik dari dua sisi. Sisi pertama, idhafatun nikmah ilal makhluk, menyandarkan nikmat kepada makhluk, yaitu kehendak makhluk. Ini syirik. Yang kedua, taswiyatu bainallah wal makhluk, menyamakan Allah dan makhluk dengan huruf wawu wasi'da, disamakan masiahnya. Ini juga syirik. Saya baca sedikit ya perkataan Syekh Abdurrahman ya. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid, bayyana Ibnu Abbas radiyallahu anhuma anna hadha kullahu minasyir. Sahabat Ibnu Abbas radiyallahu anhuma menjelaskan bahwasanya kata-kata ini semua termasuk syirik. Wa huwal waqi' al yaum ala alsinatin kathirin mimmal la ya'rifut tauhid wasyirka, dan pada hari ini terjadi. Ini zamannya mu'alif 100 tahun yang lalu. Kalau zaman kita terjadi enggak ya? Ini bahkan terjadi pada zamannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apalagi zaman kita, banyak orang yang tidak memperhatikan. Malah kata musannif, kata Syekh Abdurrahman, bahwa ini terjadi pada hari ini banyak di lisan-lisan manusia yang mereka tidak mengetahui tauhid dan syirik. Nah, ini pentingnya kita terus belajar tauhid sampai kapan? Sampai mati. Dan tanda hati yang baik dijelaskan oleh para ulama, mencintai tauhid. Ini sebagai tanda hati itu baik, membenci syirik. Semakin baik hatinya, semakin mencintai tauhid, senang belajar tauhid. Fatanabbah, kata beliau, fatanabbah lihadhil umur, maka perhatikan perkara ini. Ini kata Syekh Abdurrahman. Fa innaha minal munkaril azim. Karena ini semua termasuk kemungkaran yang besar. Tapi karena banyak orang enggak tahu, enggak diingkari. Banyak orang taunya kemungkaran itu ya korupsi, iya kan? Maka tiap hari yang dibicarakan korupsi terus. Korupsi hak Allah kurang diperhatikan, itu syirik. Mengambil hak Allah untuk makhluknya, jadi itu murni hak Allah, itu hak diibadai. alladzi yajibun nahyu anhu wa tahlid fihi, yang wajib dilarang, kata beliau, dan keras melarangnya terhadap hal itu. Karena ini syirik. Likaunihi akbaru minal kabair, karena syirik itu dosa besar yang paling besar, atau lebih besar daripada dosa besar selain syirik. Ini syirik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini Allah tidak akan mengampuni. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafurur Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengampun. Allah lebih arham daripada hambanya terhadap hambanya, bahkan disebutnya daripada ibu kepada anaknya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menunjukkan besarnya kesyirikan. Ini perhatian. Dan Allah akan mengampuni selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim. Kalau Allah tidak mengampuni dosa syirik, menunjukkan besarnya perkara syirik. Bahkan lebih besar daripada dosa besar selain syirik. Maka hendaknya kaum muslimin perhatikan. Wahada min Ibni Abbas radiyallahu anhu tanbihun bil adna minasyir alal a'la. Ini adalah dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma sebagai perhatian dari syirik kecil sebelum syirik yang besar. Enam. Yang kecil saja harus perhatian, apalagi yang besar maksudnya. Enam. Tanbihun bil adna minasyir alal a'la. Enam. Jadi perhatian syirik yang kecil atas syirik yang besar. Maksudnya beliau sangat perhatian terhadap syirik kecil, karena syirik kecil lebih besar daripada dosa besar selain syirik. Bukan berarti syirik yang lebih besar tidak diperhatikan, bukan. Karena syirik kecil ini lebih samar, yang banyak orang kurang perhatian, itu maksudnya. Sedangkan syirik besar banyak yang jali, yang banyak orang mengetahui. Tentunya bagi kaum muslimin yang telah bersyahadat, banyak mengetahui syirik besar yang mereka meninggalkannya, mereka menjauhinya. Tapi terhadap syirik kecil seperti tadi, syirik perkataan, kalimat atau kata-kata, ini banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui. Sehingga beliau memberi peringatan bahwasanya inilah syirik yang lebih samar daripada bekas jalannya semut di batu yang halus yang hitam di malam gelap gulita, sebagai peringatan agar manusia berhati-hati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul ashor, yang paling saya khawatirkan kepada kalian syirik kecil, kata Rasulullah SAW. Ditanya wakilah man hiya, qal ar-riya. Ini bukan berarti yang gede tidak dikhawatirkan, yang akbar. Syirik akbar bukan berarti, tapi maksudnya syirik kecil ini banyak menimpa kepada kaum muslimin yang telah bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi terjatuh dalam syirik ashor. Begitu juga Ibnu Abbas memberi perhatian yang besar terhadap syirik ashor. Karena apa? Banyaknya kaum muslimin yang kadang-kadang terjatuh dalam perkataan yang itu mengandung kesyirikan, dia enggak sadar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengancam tidak akan mengampuni dosa syirik. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.